بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه وسلم تسليما كثيرا وبعد. Silakan dibaca. Katanya siapa? Di awal. قال الناظم رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قال محمد هو ابن مالك أحمد رب الله خير مالك مصليا على النبي المصطفى وآله المسلمين شرفا وأسامي الله في أخي مقاصد النبي بها مهية تقارب اللقص بلفظ المنجز وتبسط البدل بوعد المنجز وتقتضي رضا لغير صحب فارقة نفية لمعطي وبسبب حريص تقليلا مستودي ثنائيا جميلا الله يقضي بهبات وكرام وله في درجات الآخرة كلامنا لفظ مفيد كسهل واسم مفعول ثم حق الكلم واحده كلمة وقول أم وكلمة بها كلام قبلها بالجر والتنوير والنداء ومسند الاسم تنزها صليت فأنت وأتت ويفعل ودوم أقبلن في المنجر سواهما حقك هواك ونبذ المطار عميان لك يشم وموضي اللفعل بالتنزوز بالنور في الأمر إلا النفوذ والأمر إلا يقول النور ما فيه وسنة صار هيهات والرزق منه مراد ومبني لشبه من الحروف مدني كشمل الوطي في اسم جفان والمعنوي في متى وفي والمعنوي في متى وفي هنا وكان يبات عن الفيل بلا تأثر وكف غار مصيلا ومراد الأسماء والقصر من شبه الحرف كأرض وسمى وفيل أمر ومضي دنيا وأعرب مضارعا للعرية بدون توكيل مباشر ومن دون إنادك يعود من توفي وكل حرف مستحق عندنا والأصل في المبني أن يسكن ومنه دوخة ودوكس وقوك أين أمشي حيث وساكنك. Wa kullu harfin mustahiqun lil bina. Arif. Wa qulsi hadhi aqulu tala aqu wa mudhafati mudhafati mustahiqun khabar tala aqu wa jumla jamu ta'lim sahih. Ya, sam. Wa kullu harfin mustahiqun lil bina. Sini sebutkan setiap huruf berhak untuk mabni. Bagaimana? Hal ibaratu an-nazim mufiyah limaksudihi ghair mufiyah. Ya, ghair mufiyah. Walidzalik aslahahu Ibn Ghazi biqawlihi. Biqawlihi. Wal harfu la yakhruj. Ya, wal harfu la yakhruj an hukmil bina. لماذا قوله مستحق؟ لأن الاستحقاق لا يلزم. لأن استحقاق الشيء لا يلزم وجوده وحصوله، قد يحصل وقد لا يحصل، كما قال ماذا؟ كما قال من الشاعر؟ كم مستحق ليس يقع مستحق وراء منه حق أمر ما لحق فسلم الأمر ورب ما خلق فكل شيء في المقادير سبق. Meskipun sebagian memberikan udzur bagi beliau An-Nadhim rahimahullah ta'ala, karena sebelumnya beliau telah menyebutkan bagaimana ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأرض وسماء. اسم اسم المعرف adalah yang selamat dari keserupaan dengan huruf. Kalau sama ada keserupaan yang kuat dengan huruf maka dia mabni. Tentunya otomatis huruf yang isim itu diserupakan dengannya, ya mabni otomatis. Mungkin juga huruf yang lain karena wazan bin wazan. Kalau dikandungkan mujibun atau yang semisalnya, kurang pas. Dan sebagian menyebutkan alasan yang lain. Wal aslu fil mabni an yusakkana, ya. Alladhi ba'da. Walaslu wa'u istinaf alaslu mubtada fil mabni jarun wa majrur muta'alliq bil asl an harfu nasbin wa masdari yusakkana fil mudhari mughayyiru sighah mughayyiru sighah mansub wa alamatul asl masulun di an Al-Fatihah. Rafid khabar, ya khabar bagi mubtada. Ya, sebutkan di sini wal aslu fil mabni an yusakkan. Hukum asal pada yang mabni. Semuanya pada huruf isim atau fi'il adalah dengan sukun. Kenapa? Kenapa? Lima aslul bina. Kalau mau ada sukun, karena kata paling bina. Ya, terus lihifatih karena ringannya sukun, tidak perlu gerakan bibir. Ya. Terus yang kedua istishaban lil asal, menyertakan hukum asal. Itu apa hukum asalnya? Ada mulut harokat. Hukum asalnya tidak ada harokat. Ya. Kemudian selanjutnya wa min hudu fathin wa hudu kasrin wa dhamm. مقدم بمحذوف خبر مقدم بمبتدا مؤخر مرفوع بالواو على ومرفوع وعلى مضاف اليه الواو نيابه عن الضمه لانه من الاسماء السته وهو مضاف وذو كسر وذو كسر وواو العاطفه واو عاطفه ذو معطوف على ذو أسامي كسرين مضاف إليه واو على عطيفة ضم معطوف على كسر الواو عطيفة خبر أي الواو عطيفة خبر أتى للعطف أتى من حرف العطيفة يا الواو حرف العطيفة عطيفة وضم ضم معطوف على كسر ضم أصله مشدد kita syekh nak pada syukur ya ya lil lil lil lil baru roti al wazan ya. Kalau ada huruf yang bertasydid di akhir bait maka harus di syukur wa min hudhu fathin wa hudhu kasrin wa dhamm. Di sini disebutkan oleh beliau cabang-cabang dari bina selain syukur. Sebutkan ada yang mengajar fathah seperti apa ya fathah aina. Ya, fil madhi banyak. Kasrah haulai dan yang lainnya. Dom nama haitu dan yang lainnya. Di sini beliau menyebutkan ini lil tanzil atau lil istihsa. Menyebutkan macam-macam tanda bina ini untuk lil istihsa atau lil tanzil. Ya, lil tanzil. Karena tanda-tanda bina masih ada yang lain yang disebutkan. Apa di antaranya? Silakan faham ini dari sahabat itu. Dari suatu ada harfu harfin illah. Iya kan? Ini ni acamfil. Bukan ni istiqsa. Kemudian ga'ayna si haitu wasakinukam. Ga'ayna. Ga'ayna jarun wa majrun muta'alliq. Di mahdhuf khabar mubtada. Al-mahdhuf. Khabar lil mubtada al-mahdhuf. Muta'alliq bil mahdhuf kan artinya kain. Ya. Dan dia khabar sebagai bil mubtada al mahdhuf. Bilang ya. Coba kain kain. Ya'ru wa majrur muta'alliq bil mahdhuf wa bil mubtada mahdhuf. Taqdiruhu badalika kaina. Ya badalika kainin kaina. Atau sabitun kaina. Atau hasilun kaina. Ya. Terus Hamzi hakibu ainanya sebagai apa? Ismun majrur bi kaf. Bi kaf ya. Alamatu jarihi. Alamatu jarihi al-kasra. Al-kasra muqaddara. Muqaddara. Ya, mana min zuhuriha? Sidwal mahal Ilhamatil kaya san. Amsri haidu Mahbubani alamakoblah. Alamakoblah bi isqati al-atif. Dengan menggugurkan apa? Ya, dengan menggugurkan huruf ataf. Ya, bi isqati al-atif lid-darurah. Ya, untuk darurah boleh. Tiba apa? Huruf apa? Ataf ya, seperti bait syair yang dilantunkan oleh Ibn Jinni dan selainnya. كيف أصبحت كيف أنسيت ممن يزرع الود في فؤاد الكريم كيف أصبحت كيف أنسيت مما أصلاً كيف أصبحت وكيف أنسيت مما كيف أصبحت كيف أنسيت مما يزرع الود في فؤاد الكريم شوف هذا dalam نثر الذي dalam نظم أو dalam شعر dalam نثر كلام yang bebas ya. Prosa ucapan yang dikaitkan oleh Ibnu Jinni juga ucapan orang Arab akan tu lahman samakan tamra. Kali ini bukan darurah ya. Tapi sedikit yang seperti ini. Sedikit dekat hati. Tapi ada dikaitkan oleh Ibnu Jinni. Akan tu lahman samakan tamra. Maksudnya akan tu lahman wa samakan wa tamra. Terus langsung dilanjutkan ayatnya. Al-waw lil-istinaf masakin mubtada rafu bi dhamma kam khabar mubtada. Ya kalau guna huruf mati juga bisa maful jumlah ala jumlah. Terus masakinu sebagai apa? Mubtada rafu. Terus kam khabar mubtada. Kam khabar mubtada. Boleh juga dibalik i'rabnya. Boleh juga dibalik i'rabnya. Dari sisi maknanya mana mubtada-nya? As-sakin kam. Yang sukun, mabni sukun adalah kam. Atau kam, contoh mabni sukun. Mungkin kedua-duanya ya? Mungkin kedua-duanya. Ya, setelahnya. Ams, lima bunia. Ams. Ma'illatu binai ams. Tsumma setelah menjawab ya lima ada bunyi alal harakah ini amsi mabni apa kalau mabni kan ada apa alasannya ya kenapa perlu ditanyakan amsi alasannya apa mabni karena dia keluar dari hukum asal karena isim itu hukum asalnya apa mu'arab ya kenapa amsi mabni lisyabahi apa isyabahil ma'nawi. Iya. Isyabahil ma'nawi yaitu maksudnya amsi menyerupai apa? Makna al lil ahad. Gitu. Kemudian dia mabni di atas harakat kenapa? Kenapa keluar dari hukum asal juga? Hukum asal bina di atas apa? Sukun. Kenapa dia binanya di atas harakat? Kenapa di atas harakat aja? Lupa. Lupa. Lupa. Lupa. Lupa. Lupa. Lupa. Karena bertemu dengan sukun, seandainya di sukun, ams sukun dengan sukun bertemu kan, ams, ya, maka di kasr amsi, ya, sebagian alinah mereka juga kenapa kasr, tapi kepanjangannya, nggak begitu dibutuhkan ya, padahal. Haitsu, secara haitsu, ya, kenapa mabni sudah lewat haitsu, ma'illatu bina haitsu, apa, kenapa mabni haitsu? Kan sudah lewat asyabah ada 6 sudah lewat asyabah al-lawfi, asyabah al-ma'nawi, asyabah al-niyabi, asyabah al-ihtiqari, asyabah al-ihmali. Ya, kemudian asyabah apa? Al yang belum disebutkan? Al-lafzi. Iya. Apa maksudnya? Asyabah al-iftiqari. Apa tadi asyabah al-iftiqari? Aslinya membutuhkan idhofah. Iya, dia membutuhkan idhofah kepada? Kepada jumlah. Dan idhofahnya sifatnya apa? Lazim. Iya, lazim. Nah itu. Haitu kan demikian keadaannya. Dia menetapi apa? Idhofah kepada jumlah. Ismiyah atau fi'liyah. Jalastu haitu jalasa Zaidun. Jalastu haitu jalasa Zaidun. Saya duduk di mana saya duduk. Jumlah. Ya. Meskipun kadang tapi jarang haitu datang diikuti oleh ism mufrad. Haitu lagi al-amalin. Potongan ucapannya haitu lagi al-amalin. Tapi an-nadir la hukma lahu. Jadi tidak dianggap jarang sekali. Kemudian kenapa? Mabni ada syarokat. Hai itu, enggak ada syukur. Belum kerja. Ya, ada di tempat sakinah juga, iya kan? Kalau ada syukur, hai, ada juga syukur. Wasakinu kam, sekarang kam, terus. Itu belum jawab ya. Terus kasih hujan apa? Hujan pertanyaan. Kalau lu bisa-bisa. Wasakinu kam, kenaka kam, mabni. Apa alasannya binagam? Hanya kalau di situ. Apa? Dorong mungkin. Tadi yang berpendapat biasanya kalau huruf yang keduanya bukan huruf ilah pun masuk di dalamnya. Karena yang jelas diletakkan di atas huruf. Yang lain masih dua lagi. Kenapa dia? Karena banyaknya keserupaan dengan huruf. Ya apa? Keserupaan apa? Ini lagi ditanyakan keserupaannya apa? Banyak. Allah, ini jelas banyak. Ya kan itu. Kalau kamnya kam apa? Istifhami ya. Ya, Allah. Maka mirip apa? Hamzah istifham. Kalau kamnya khabariyah, kam khabariyah itu bermakna takfir. Kam min malakin fis samawati fis samaiyah. Kam abdin malakta, orang banyak budak yang saya miliki. Bukan pertanyaan. Kalau pertanyaan kam abdin malakta, kau punya budak berapa? Ini sifamiyah, berarti mirip in. Sekarang yang khobariyahnya saya kemarin malaku. Banyak sekali harta saya miliki. Khobariyah pengkhobaran. Ini mirip apa? Belum ya? Mirip rubah letakfir. Rubah letakfir adalah letakfir adalah takfir. Ini mirip rubah letakfir. Rubah rajulin talihin laqitu. Seringkali saya menyumpai laki-laki yang tidak soleh. Toleh lawannya dari apa? Soleh. Rubah saya rubah apa? Rajul yang tolehin laki itu. Dan dia sebagai mujanda rofa cuma nanti rofanya bukan darah. Karena sibuknya tempat dengan apa? Harokat harok huruf jar asyadid bizarid. Antum sebutkan sebab-sebab atau lima sebab ya binanya ataupun sebab-sebab binanya satu kalimat ya di atas harokat, sebab-sebab keluarnya bina dari sukun kepada harokat. Kemarin sudah kita lihatkan ya. Yang pertama iltiqa'us sakini karena pertemuan dari sukun. Contohnya apa? Misalnya aina ams. Ini dimandikan dari syarokat karena melepaskan dari takhalus min iltiqa' as-sakinain, melepaskan dari pertemuan dua sukun. Yang kedua kaunul kalimah ala harfin wahid, kalimatnya hanya disusun dari satu huruf saja sehingga kalau dibaca apa sukun, bagaimana bacanya bisa. Contohnya apa itu? Dhamair ya, dhamair ta ti tu ta. Terus yang berikutnya ya, kaunul kalimah urdah urdah li al-bad'i biha. Kalimat tersebut urdah seringkali rentang untuk dijadikan membuka dalam kalimat seperti rupa itu kan. Ya, masuk juga dengan yang sebelumnya dimasuk ya. Kemudian yang ketiga apa? Apa? Alasan ketiga? Lah aslun

Kosong dari al. Tidak ditasghir. Tidak diidhofahkan. Apa? Tidak dijamakkan, hanya mutasghir ya. Tidak dibongkar makna makna hari tertentu, ya, waktu yang tertentu. Nah, maka dia tadi syarat apa tadi yang sebutkan sabinanya ya, yang tidak dibongkar hari kemarin tertentu dari mutlak. Hafal ucapan penyairnya? Ya khamsi, ada yang hafal? Hah? Man yahfaz di hafal? Syaratnya bi khamsi syurutin fathli amsi bi kasrah. Hati apa? Ya, apa itu? Iya, sampai wafi. Ya, bi khamsi syurutin fathli amsi bi kasrah idha ma khala min al wa lam yakusuh kira. Asalif fata'inu fa'lamu ya fata wa laysa mudhafan wa majruran fa kasra. Macam mana ini? As-suja'i. As-suja'i ini punya syarah turun dari juga bagus. Khamsi syurutin fardhi amsi bi kasra idza ma khala min al wa lam yakun sughira. Asalif fata'inu fa'lamu ya fata wa laysa mudhafan thumma jam'an mukassara. Yang pertama itu apa? Kosong dari al. Kalau beral bagaimana? Morok. Contohnya apa? Sa'al lam tazana bil amsi. Bil amsi. Seolah-olah pada belum ada kemarin. Kemarinnya bukan sehari sebelum hari ini, bukan. Tapi bukan mutlak kemarin. Kita juga kayak gitu ya. Kadang seperti dari hal kita juga ya. Kayak kadang kemarin ini mau kan ya waktu tertentu aliyah kompleyomika kan. Dan terkadang mungkin mutlak ya. Tapi seringkali di koit ya, bulan kemarin, pekan kemarin gitu ya. Kalau dimulakan mutlak itu. Kemudian tidak ditasghir. Kalau ditasghir jadi mu'arab. Umais. Umaisun. Marra bina umaisun. Umais. Kemudian at-ta'yid. Jadi tidak dimulakan dengannya kemarin tertentu. Mutlak. Ma'ra'ituka amsan. Kemudian tidak diidhofahkan. Kalau diidhofahkan dia pun mu'arab. Kemudian tidak dijamakkan. Ini di atas satu lughah. Dan rincian terkait dengan lughah ams antum sudah lewat yang kotor nanti itu kan. Ada yang memabdikannya. Ini materinya siapa? Masih ingat enggak? Orang Hijaz apa? Ya. Ada yang mengirabnya seperti Arab yang sorif. Ini orang Mandarisya dan Sani itu siapa? Bila itu nanti lagi. Wajair. Wajair. Ini yang belum kita baca. Wajair. Jair adalah harfu jawab di makna na'am. Jair adalah harfu jawab dengan makna na'am. Mabni'na ala kasri la mahala lahu min i'rab. Mabni di atas kasrah tidak ada mahal dalam i'rab. Huruf ini enggak perlu enggak ditanya nama mabni? Seperti amsi? Perlu enggak? Tidak perlu karena hukum asalnya huruf mabni. Adapun kalau ditanya kenapa dia bina dari syarakat, maka ini perlu. Kenapa? Karena bina dari syarakat adalah keluar dari apa? Asal. Jelas ini, wadih ini. Kenapa dia mabni dari syarakat? Ini takhalus minal cipai syaikinain. Wapak cakunu bomata. Dan terkadang binanya di atas bomah seperti haithu. Wahua ismu dan haithu adalah isim. Seringnya menunjukkan apa? Makan atau zaman? Makan. Ya kadang untuk zaman tapi jarang. Seringnya makan. Ittaqillah haithu magunta. Dimanapun kamu berada. Wahundu. Kemudian juga mundu. Wahu harfun idha jarota bihi. Dia mundu ini memungkinkan dua makna. Yang pertama atau memungkinkan diriba kepada apa? Huruf. Kapan diriba kepada huruf? Ketika yang setelahnya majrur. Kita jarok tadi ketika mengejarkan isi setelahnya. Ah, kalau istilahnya rofa bagaimana? Isi. Mau diuji ini tentang munduk dan mud. Jadi mundu dan mud. Ida wali hasmun marfu'. Ida wali hasmun marfu'. Kalau diikuti isinya marfu'. Fahuma. Nah, keduanya mundu dan mud. Ya, sebenarnya sih asin satu ya. Insyaallah. Ya, berbeda kan? Dengan waliyahuma aja. Idza waliyahuma ismun marfu' fahuma ismun mabniyun. Atau isman mabniyun. Keduanya kalau diikuti oleh isim yang marfu', kalau yang setelahnya isim majrur maka mundu dan mud apa? Huruf. Ya, kalau yang setelahnya majrur apa? Huruf. Kalau setelahnya marfu', maka mud atau mundu isim yang mabni ala dhamm. Mahalnya apa? Fi mahali rafi mubtada. Pada mahali rafi sebagai mubtada. Jadi mundu dan mud kalau diikuti oleh isim yang marfu', maka bisa diirab dengan beberapa sisi. Dan juga dihukumi jelas sebagai isim ketika istilahnya marfu'. Sisi yang pertama, mud dan mundu ini marfu' sebagai mubtada. Dan yang marfu' setelahnya sebagai khabarnya ini. Idza waliyaha wa yani mud au mundu ismun marfu'un fa hiya ismun mabniyun 'ala dhamm fi mahalli raf'il mubtada wal marfu'u ba'daha khabar. Wa taqdir, sehingga takdirnya seperti dalam ucapan ini ya, ma ra'aituha, ma ra'aituka misalkannya, ma ra'aituka mundu mundu apa? Yauman misalkannya, ma ra'aituka mundu yauman. Maka takdirnya amadu inqita'i ru'yati yauman, amadu inqita'i ru'yati yauman. Masa tidak saling melihat, masa tidak melihat adalah dua hari gitu. Jadi pada ucapanmu ma ra'aituka mundu yauman, mundu yauman, mundu yang sebagai apa? Mubtada, yauman sebagai khabarnya. Ah, makna mundunya ketiga itu adalah amadu inqita'i, amadu intifai, amadu inqita'i ru'yah, masa terputusnya ru'yah, ru'yah bahwa kan tadi kan mar'aitu, ya mar'aituka, ru'yah jamak dari ru'ah ya. Masa tidak melihatnya gitu. Masa tidak melihatnya dua hari. Kalau ada yang berkata mar'aituka, iya mundu yauman sebagainya, mar'aituka mundu yauman, maka mundu dia sebagainya mubtada, istilahnya yauman sebagainya khabar. Apa makna mundunya? Muddatu inqita'i ar-ru'yah yauman. Atau juga mundunya dan mudunya dijadikan borf ya. Borf zaman. Khabar berarti kan? Saya khabar berarti kan ya. Kalau borf pun khabar. Ya, dan mutalim mahdhuf khabar muqaddam lagi. Ah, berarti isinya marfu' setelahnya sebagai mubtada nih. Kalau dikatakan mundu yauman, mundunya atau dijadikan sebagai borof. Borof apa tadi? Ya, borof zaman. Maka mundu sebagai khabar muqaddam mutalim mahdhuf. Ingat kalau khabar itu adalah jar wa majrur atau borof, maka dia mutalim dengan apa ya? Mahdhuf. Yauman sebagai apa? Mubtada muakhar. Jadi takdirnya, takdirnya adalah baini wa baina liqa'ika. Kalau misalnya kalau marah itu kan, kalau marah itu ya berarti baini wa baina liqa'ihi yauma. Mananya baina? Baina borof bukan? Borof jarak ya. antara aku dan antara pertemu denganmu, gitu kan? Yauma, dua hari. Paham ini? Jadi saya ulangi lagi barangkali yang kurang paham. Mundu kalau diikuti istilahnya dengan isim majrur, maka mundunya sebagai apa? Sebagai apa? Nih, mundu dia. Antum mundu itu isim apa huruf? Jawabnya apa? Jadi ya setelahnya, kalau setelahnya majrur maka mundu huruf. Kalau setelahnya marfu' isim. Ah, kalau setelahnya marfu' ya kan isim. I'rabnya dari mana? Gitu. I'rabnya yang pertama mundu dijadikan sebagai mubtada yauma kata yang misalnya misalkan diganti i'rab sebagai apa? Khabarnya. Takdirnya apa? Amada amadu inqita'i ya ru'yatik, kalau contohnya mara itu kan jadi kan di usahan ma darabtuka, saya belum mukul kamu misalkan selama 2 hari biasanya sekedar contoh saja biar yang ngantuk jadi ma darabtuka kita ditorong langsung bangun jadi aktor berarti kan muddatu inqita'i ar-ru'yah yauman gitu. Nah, atau yang kedua, mundunya di era sebagai korof, berarti khobar dia. Yaumannya sebagai apa? Mubtadanya. Paham ini? Yang pertama itu adalah pendapatnya Al-Mubarij Ibn Sarraj, Ibn Sarraj Al-Farisi. Yang kedua adalah pendapatnya Al-Fash Al-Zajjaj. Sudah? Yang pertama ra'i mubarrid Ibn Sarraj wal Farisi. Dan yang kedua pendapatnya Al-Fash Az-Zajjaj. Ada juga pendapat yang ketiga. Jadi mundunya dhorf zaman, iya kan? Muta'alliqnya bil fi'li as-sabiq. Bil fi'li qabla. Tadi kan ma ra'aituka mundu yauman. Mundu ini apa tadi? I'rabnya sebagai dzarf zaman, mutali dengan ro'a. Gitu. Mutali dengan ro'a. Terus yaumanya i'rab sebagai apa gitu? Ya kan, tahu enggak? Yaumanya i'rab sebagai apa? Yaumanya di'rab sebagai fa'il wa ma ba'daha fa'ilun, dan setelah mundunya fa'il. Hudhifa fi'luha, yang dibuang fi'ilnya. Ini kemungkinan yang ketiga ya. Kalau ada mundu diikuti apa isinya? Marfu. Yang pertama mundu mubtada, yauman setelahnya yang marfu khabar, atau mundunya khabar yang setelahnya yang marfu mubtada. Yang ketiga mundunya dzarf muta'alliq dengan bil fi'li qabla, dengan fi'il sebelumnya. Ah, terus isinya marfu setelahnya yang juga apa? Sebagai fa'il dari fi'il yang mahdhuf. Takdirnya apa? Ma ra'aituka, misalkan contohnya ma ra'aituka ya, atau ma ra'aituhu, apa? Ma ra'aituhu, misalkan mundu, apa? Yauman. Berarti takdirin ma ra'aituhu mundu madha, gitu. Mundu apa? Madha yauman. Semenjak berlalu 2 hari yang lewat. Berlalu 2 hari. Mundu madha yauman. Jadi yauman isim marfu' yang selama mundu ini apa? Dijadikan fa'il dari fi'il ya mahdhuf. Jumlah ini kan jumlah berarti kan yauman ini bersama fi'il madhuf jumlah bukan? Jumlah jumlah apa? Fi'liyah, ya kan? Jumlah fi'liyah. Fi mahalli jarri mudhaf ilaih. Pada mahalli jarri mudhaf ilaih berarti mundunya mudhaf. Ya. Ini mazhabnya Al-Kufiyyin. Mazhabnya Al-Kufiyyin. Dan mundu kalau diikuti oleh jumlah, ya jumlahnya fi'liyah, seringnya, ya seringnya jumlahnya jumlah fi'liyah. Nah itu mundu. Jadi mundu, makanya dikatakan di sini mundu, huwa harfun idza jarartani, adalah huruf kalau Allah mengejarkan isim setelahnya dengannya. Berarti kalau tidak mengejarkannya, ya tadi rinciannya. Ada berapa mazhab tadi? 3, silakan dipilih yang enak mana. Ya boleh aja lah ya, yang enak. yang mudah. Hafal semua di semua ya, alhamdulillah. Bagi yang katanya belum mampu menghafal tiga-tiganya, itulah satu aja. Fanahukam awam as-sukunu adapun sukun, yani al-bina as-sukun. Fanahukam as-sukun bin mutada khabarnya setelahnya itu nahukam. Maka contohnya adalah kam. Kalau setelah amma itu mufrad ya, setelah amma mutada setelahnya khabar. Kadang setelah amma ini mufrad yang jelas maful di mufradnya. Amal yatima pada takhar selama itu mufrad. Ini ada masalah nanti. Kadang dia mutada, kadang maful bi dan ada usukun. Contohnya adalah kam. Sudah kita lewatkan kenapa kam ini mabni. Ya. Wadrib dan juga idrib. Wajal. Ajal ini apa? Huruf apa ini? Hah? Huruf jawab juga ya? Ajal, nah. Itu dalam makian ada sedikit perbedaan nanti di tempat yang lain insyaallah. Sepertinya ada. Ya. وعلم مما مثلنا به أن البناء على الكسر والضم لا يكون في الفعل. Diketahui dari contoh-contoh yang telah kami contohkan bahwa bina di atas kasra dan dhamma itu tidak ada pada fi'il, tidak terjadi pada fi'il. Terjadi enggak ya? Ya hukum asalnya demikian gitu. Meskipun pada fi'il itu ketika dia bersama dengan jamaah, bagi berpendapat dia apa dia dhamma. Ini yang mudah, pendapatnya mudah. Ya kan? Dan yang lain fathah, cuma dhamma itu yang munasabah saja. Fathahnya mukaddar, tapi ini takalluf gitu. Ya, kita yang mudah saja milih Arab itu, kecuali kalau memang dalam hal maknanya terakhir terkatar gitu. Berbeda maknanya. Nah, kita pilih yang terbaik dari semaknanya. Bal fil ismi wal harf. Bahkan bina di atas kasra dan dhamma adanya pada isim dan huruf. Sebutkan alasannya oleh Ibn Hisham dalam Awdhah al-Masalik. Li thiqalihima, karena keduanya yaitu apa? Kasra dan dhamma itu berat. Wa thiqal al-fi'l, di sisi lain fi'l pun berat, sehingga kalau berat dikumpulkan dengan yang berat tambah memberatkan. Yang berat ke yang ringan. Yang ringan ke yang berat kalau kata gitu. Wa anna al-bina'a 'ala al-fathhi aw al-sukuni yakunu fi al-ismi wal-fi'li wal-harfi. Dan wasa bina di atas fathah dan sukun ini ada pada isim, ada pada fi'l, juga pada huruf, karena sukun itu ringan. Yang ringan setelah sukun fathah. Ya, insyaallah ini jelas ya sampai di sini. Barang ada yang mau disampaikan, ada yang mau tanyakan. Ya, terkait dengan jari itu ada khilaf, sebagian mengatakan huruf, ada juga mengatakan isim. Oh, jadi mud atau mundunya muta'alliq bil fi'li al-mutaqaddim, dengan fi'li yang sebelumnya as-sabiq atau qablah. Kemudian isimnya mahdhuf setelahnya sebagai fa'il dari fi'ilnya mahdhuf. Takdirnya maraituhu mudnadha misalnya. Mudnadha apa? Yauman. Ya. Kita masuk ke bait yang berikutnya. Bait yang ke-23. 24. والرفع والنصب جعل الإعراب لاسم وفعل نحو لن أهاب والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم فارفع بضم وانصبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسر واجزم بتسكين وغير ما ذكر Ya nuhuna hujal akhu bani namir warraf'a wal nasb ja'alan i'raba. Rafa' dan nasab yakinilah mu'rabnya. Dikatakan oleh Ibn Hamdun bahwasanya makna ij'al di sini ini bertepat bermakna i'taqad, i'taqad yakinilah mu'rabnya. Jadi bukan bermakna sayrurah seperti ja'al yang lain, aslinya kan sayrurah akhlu tafsir. Karena tidak pas kalau dikatakan ubahlah rafa' menjadi mu'rab, seolah-olah rafa' sebelumnya enggak mu'rab gitu. Iya kan? Ubahlah nasab menjadi mu'rab, seolah-olah tasawwur akan berubah. Ya. Sehingga ada lima ini takdir. Rafa' dan nasab yakinilah mu'rabnya. Ismin wa fi'lin bagi isim dan fi'il. Rafa' dan nasab ya, yakinilah keduanya sebagai tanda i'rab bagi isim dan fi'il. Nahu contoh lan ahaba. Ini lan akhafa. Saya tidak akan takut. Haba yahabu gitu. Bukan wahaba yahibu ya. Wahaba yahabu bukan. Kalau itu memberi hibah kali ini. Kalau ini haibah misalnya. Haibah. Wal ismu kal khusyisa bil jarri kama. Dan isim telah dihususkan dengan jar. Maksudnya jar dihususkan bagi isim. Kama sebagaimana terkhusus al fi'lu bi an jazima. Fi'il dihususkan dengan jazm. Sebelumnya sudah lewat ya tanda-tanda ini disebutkan. Diulang lagi kenapa? Untuk menjelaskan tanda-tanda yang khusus bagi masing-masing dari isimnya dan fi'il. Tanda khusus bagi isim jar. Tanda khusus bagi fi'il jazm. Farfa' farfa' bi dhammin wa ansiban fathan wa jur. Rafa'kanlah dengan dhammah. Ya. Wanziban fathan wajur dan nasabkanlah dengan fathah. Ya. Di sini dengan dom, fathah di domin. Bagian alinahu ketika mengungkapkan harakat yang mabni itu dengan abdom, mabni alam dom, mabni alam dom. Ya kan? Kalau yang mu'rab dommah dibedakan dengan hadha. Tapi Ibn Malik memang kenyataannya itu tadi yang sudah lewat itu biasanya ya walidnya. Tapi kadang juga dalam penggunaan tercampur seperti Ibn Malik farfa' bin dhammi untuk mu'rab ini kan farfa'. Si Bawai sendiri yang menyatakan demikian ini bahwa kalau misalkan untuk mu'rab ini dengan dom mu'rab dengan apa? Dhammah. Karena dalam penggunaan sama juga dengan dom juga gitu. Tapi gak apa-apa kita pegang yang tadi itu membedakan kalau abdom berarti mabni kalau dhammah mu'rab. Di sini Ibn Malik dengan dom. Farfa' bi dhammin wa ansiban fathan wa jur. Kalau ala fath berarti mabni. Fathah mu'rab. Tapi dia gunakan sini fathah. Ya istilah itu. Farfa' bi dhammin wa ansiban fathan wa jur. Rafa'kanlah dengan dhammah dan nasabkanlah dengan fathah serta jarkanlah dengan kasrah. Kadzikrullahi 'abdahu yasur. Ini akan kita jelaskan ada yang mungkin dua makna. Wajib bitaskinin wa ghairu ma dzukir dan jazmkanlah dengan sukun. Wa ghairu ma dzukir dan selain tanda-tanda yang telah disebutkan dhamma, fathah, kasrah. Ya, yalu adalah tanda yang menggantikan, tanda naik. Oke. Okay. Jangan sering-sering. Contoh ja'ahu bani namir. Akhu contohnya. Ja'ahu bani namir. Nanti insyaAllah akan dikelaskan ulang. Akhu marfu. Fa'il marfu. Bilwaw. Umudah bani. Marfu dengan apa ini? Bani namir. Marfu apa nusuk? Fajrur. Dengan igofanya apa? Akhu kepadanya. Ini kan terjemahnya dulu nanti harus saya. Ya, kita kembali lagi. Awal warfa' wan warfa' wa rafa' wa nasb ja'alan i'raba. I'rab ya rafa'. Maf'ul bi apa? Awal muqaddam li ij'al. Jadi rafa' adalah maf'ul bi pertama dari ij'al. An-nasb ma'tuf 'ala rafa' al-mansub, mansub itu.

Wal ismu qad khusisa bil jarri kama, dan isim sungguh dikhususkan dengan jar. Sebagian dari mengatakan ini qalam, tidak. Mana yang qalam? Maksudnya jar yang dikhususkan bagi isim, buat isim dikhususkan bagi jar. Jadi ada pembahasan ini tentang di sini baknya masuknya kepada maksur nanti sah. Insyaallah ada iskal tapi karena Ibnu Hamdun membolehkan seperti itu, bagian melarang. Walis mukal khusus sambil jari kama, isim dihususkan dengan jar. Sebagaimana fi'il dihususkan dengan jazm. Farfa' ini jelas insyaallah ya, ya Rabbi ya. Walis khusus ya bahmu tada. Khabarnya mana? Ya jumlah, jumlah apa? Fi'liya. Qad khusus, qad harfu tahqiq. Khusus fi'lun ma'ad mughayyir siwa. Wa naibu fa'lihi wa minum satir fihi. Ya harus aktif tentunya, keras ikutinya. Jawazan takdiruhu wa ya'udila al-ismu biljarri jaru wa wajudu ta'alifi khususa kama, sebagaimana kaf harfu jar dan manya ma'asariyah, ma'apa? Ma'asariyah. Qad khusisa al-fi'lu bi'anna jazima, berarti kalau ma'asariyah ditakwil jadi masdar. Iya. Kama qad khusisa al-fi'lu bi'anna jazima. Harf seperti biasa tadi, harfu tahqiq khususa fi'lul madh mabni lil majhul atau mughayyir shighah am min al-fath al-fi'lu wa naib al-fa'il. Bi'a ba di sini harfu jar ataupun jar majrur mutali bi khusisa juga. Nah, masdar mu'awwal li an yanjazima ada mahalnya jar dengan ba, ya kan? Mana fa'ilnya di sini? An, kalau mau kita ya, enggak apa-apa. An harfu apa? Nasbin wa nasdarin. Ya, yang jazimnya yang jazima fi mubarak mansub bi an. Wa fa'il mustadir fihi jawazat al huwa ya'ud ila apa? Al fi'lu. Ya. Alif lil itlaq. Tadi kafnya tadi kama entah apa tashbih, maknya apa? Masariyah. Berarti takhnya apa? Kata khususi al-fi'l, gitu kan? Kata khususi al-fi'l ini berjazmi gitu kan? Kalau maknya mengawal itu ta'wil sebenarnya. Kalau maknya khususi kata khususi gitu al-fi'li ya berjazmi. Insyaallah ini jelas. Kalau yang kurang jelas ingin dibaca aja itu ada. Alhamdulillah disini ya Rabbi. Farfa' bil dhamm min nasib al fathah wa jur. Farfa' fi al-amr irfa' fil apa? Amr mabni ala sukun. Bi dhammi jarun wa majrur tan bi irfa'. Wansiban wa harf athin. Kemudian insiban. Apa ya Rabbi insiban? Fi al-amr juga sama. Mabni ala fath. Kenapa? Litisali bi nun apa? Nun taukid khafifah. Fathan. Fathan apa mansub? Fathan yang mansub ala naz'il khafid atau isqatil khafid. Jadi diantara mansubat itu, mansubat itu banyak ya. Ada maf'ulun bi, isim inna, khabar inna. Yang tidak disebutkan di dalam kitab Jurmiyah itu mansub ala apa? Naz'il khafid. Apa? Mansub ala naz'il khafid, mansub karena mafhumul khafd. Jadi kalau antum temui ada fi'il yang dia biasanya muta'alli dengan huruf, kemudian dibuang hurufnya, maka fi'il yang tadi isim yang tadi majrur menjadi apa? Mansub. Dicabut hurufnya maka dia mansub. Iya. Dicabut hurufnya maka dia menjadi apa? Mansub. Hanya saja pembahasan mansub ala nazil khafif ada khilaf, sebagian mengatakan qiyasi, jadi qiyaskan. Sebagian yang mengatakan, sebagian mengatakan apa? Sama'i sifatnya. Ya. Apa? Sama'i. Ya. Dan Ibnu Malik juga membahas di dalam nanti tempatnya, katanya wa'addi laziman bi harfi jarri wa in hudhifa nasbu lil mujarri naqlan ma fi anna wa an yaqridu ma'ani nafsi ga ajidu an yadi wa'addi laziman bi harfi jarri muta'alliqan ma fil ya'nadin an jar wa in hudhifa nasbu lil mujarri kalau huruf jar dibuang fa nasbu lil mujarri maka ditetapkan nasab bagi isim yang tadinya majrur setelah dibuang huruf jarnya. Naklan, tapi sifatnya naklan sama'i. Ya. Naklan, nafi anna wa anna taridu. Adapun kalau isim yang dijarkannya adalah masdar muawwal dari an dan anna, ini mutarid sirkiasa. Naklan nafi anna wa anna taridu ma'an lafsin dengan syarat aman dari adanya lafs. Ya. Jadi mansub ala nazm khafif sifatnya apa? Naqli, sama'i. Tidak dikiaskan. Meskipun dalam Syekh Utsaimin kita dapat banyak sekali para ulama yang menggunakan yang seperti itu. Di bolong kotunya bermansub banyak gitu. Dapat pada kalamnya ulama. Ya. Ah, dalam contoh ini bagaimana? Sama'i atau naqli? Farfa' bi dhammin nasibun fathan. Sebagai menjelaskan bahwasanya di sini sama'i. Naqli. Apa? Kiasi. Kenapa? Karena sebelumnya sudah disebutkan. Farfa' bi dhammin. Ya, sebelumnya kan ada tuh disebutkan isim majrur, ini huruf jar isim majrurnya kan? Farfa' bi dhammin. Ya, kedua enggak disebutkan. Kalau ini bisa dikiaskan. Kalau sebelumnya ada yang mendahului ya semisalnya farfa' bi dhammin dalam keadaan disebutkan huruf jarnya, kemudian diulang setelah itu dibuang huruf jarnya, maka ini bisa dikiaskan. Farfa' bi dhammin wa sibil fathan. Fathan mansub ala nasib khafid. Ini sama ya tenak di sini. Nah, apa? Sama ya tapi yasin. Yasin apa? Karena sebelumnya ada yang dahului dan ada yang disebutkan huruf jarnya. Ya. Wajur kasran sama juga. Jur fil apa? Amr juga. Ya. Nah, ini. Asyik jurro, ya kan? Asyik jurro, jarro ya jurro, jurro, kalau itu jurro atau jurri, sering itu kan jurro, itu yang ringan, disukun karena apa? Waqaf, fa'il musatir fihi, wujuban nadruhu, anta, kasran juga sama apa? Mansub ala nasib, khafil. Kadzikrullahi abdu yasur, biasa. Jarun wa majrun wa ta'liq bi, mahdud khabaril mubtada, al-mahdud taqdiruhu, wa dhalika kaqaulika zikrullahi abduhu yasur. Ah, sekarang kita lihat i'rabnya zikrullahi abduhu yasur. Ada dua sisi i'rabnya zikrullahi abduhu yasur. Berarti ada dua makna. Beda i'rab, beda makna di sini. Yang pertama ya seperti ini, i'rabnya di sini dan ini yang lebih bagus kata Syekh Muzaimin. Zikrullahi abduhu yasur, zikru mubtada marfu' bi ibtida alamat rafi' al-dhamir ala akhirih wa huwa mudhaf. Lafzul jalala Allah mudhaf ilaih majrur bi kasrah. Ini min idhafah masih min idhafatil masdar ila fa'ilih. Ini maksudnya kepada idhafahnya masdar kepada fa'ilih. Jadi yang namanya masdar bisa diidhafahkan kepada fa'il, bisa diidhafahkan kepada maf'ul. Memungkinkan. Ya. Kalau ilmu Allah, ilm masdar kan, alim ya'lamu ilma masdar kan, ilmu Allah memungkinkan dua makna. Kalau idhofahnya adalah masdar kepada fa'il ilmu Allah, berarti ilmu Allah maknanya. Tapi kalau idhofahnya masdar kepada maf'ul ilmu Allah, ilmu tentang Allah, gitu. Beda. Iya. Di sini juga zikrullah idhofah apa di sini? Idhofah masdar kepada fa'il ini. Berarti yang belum apa? Maf'ulnya. Yang belum maf'ulnya abdahu. Maf'ul bih. Ya. Kata Ibn Malik dalam Alfiyah juga ini akan datang. Wa ba'da jarrihi alladhi udhifalah. Wa ba'da jarrihi alladhi udhifalah. Setelah masdar mengajarkan mudhaf ilaihnya. Masdar setelah mengajarkan mudhaf ilaih. Kamil bin nasbin. Wa raf'i wa raf'in amalah. Kamil bin nasbin. Aw bi raf'in amalah. Setelah masdar ini mengejarkan ya mudhaf ilaihnya, maka silakan sempurnakan setelahnya dengan setelah itu dirofakkan sebagai fa'il atau dinasabu sebagai khulbi. Ini contohnya. Kadzikrullahi Abdul Yusuf. Di sini masdar dzikr, dzakara yusuf dzikran. Dia didofakkan pada fa'il. Secara makna lafzul ala fa'il. Aslinya an yadzkurallahu gitu. An yadzkurallahu. Jadi kan maksudnya dzikrullah. A'abdahu maf'ul bi dari dzikr. Di sini dzikr masdar didofakkan dan dia sudah beramal kepada fa'ilnya Allah, tinggal yang butuh apa? Maf'ulnya, karena dzakara yadzkuru adalah fi'il yang butuh kepada maf'ul bi. Iya kan? Satu maf'ul bi. Maka abdu maf'ul bi dari dzikr mansub wa alamatun nasbi al-fathah fathah dhahir al-akhir wa mudhaf al-ham wa bin ilaih. Yasur sarra yasur membuat senang. Ya, yasur al-abd. Berarti maknanya zikrullah Allah mengingat hambanya ini akan menjadi apa? Menjadikan hamba itu senang. Ini yang paling penting. Yang paling penting ya ini malah yang pertama, yang paling bagus. Allah mengingat kita akan menjadi senang. Kalau kita diingat Allah, bagaimana? Ya kita akan senang. Mau segala urusan kita apa? Al-mudah. Ya. Berarti di sini zikir dia beramal pada fa'ilnya, ya kan? Yang belum apa? Maf'ulnya kan? Berarti kamil binasfin aw birafin amalah. Yang fa'il sudah, kasih yang maf'ulnya berarti abadahu. Boleh juga dibaca kadzikrullahi abduhu. Dzikrullahi abduhu. Berarti idhofahnya zikir kepada Allah, idhofah apa? Masdar kepada apa? Kalau baca abduhu kepada maf'ulnya. Berarti yang belum apa? Fa'ilnya, maka abdu dibaca rafa abduhu. Kadzikrullahi abduhu yasur. Maknanya berbeda. Ya. Kalau ini maknanya hamba ingat Allah, tuh, hambanya yang ingat Allah. Perbuatan hamba mengingat Allah ya suruh akan menjadikan hamba tenang. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Bi dzikrillah. Ini idhofah apa nih? Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Masdar kepada fa'ilnya atau masdar kepada maf'ulnya? Pada maf'ulnya kan? Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Mana yang beda? Paham ya ini? Jadi zikrullahi abdahu dibaca fathah. Berarti di sini zikr masdar didhofahkan kepada fa'ilnya. Berarti abdah maf'ulnya. Sehingga terjemahannya Allah mengingat hambanya akan bikin hamba senang. Kalau dibaca zikrullahi abduhu berarti idhofahnya zikr kepada Allah. Idhofah masdar kepada maf'ul. Abdu sebagai fa'ilnya. Maknanya berbeda. Hamba, perbuatan hamba ingat kepada Allah akan bikin hamba senang. Ini juga akan ada bahasanya di tempatnya tentang masdar ya. Di fi'lin masdar al-haq fil 'amal mudhafan aw mujarradan aw ma'al in kana fi'lan ma'an aw ma yahul mahallahu wa lisan masdar al-'amal wa ba'da jarrihi alladhi lahu udhifa lah kamil bi nasbin aw bi raf'in 'amalah wa jarra madfa' wa majrur wa man ra'a fi ithba'i mahall fa hasa. Sedalam baca ibad tapi nah bentuk selesai bahasanya. Kalau berdiri di sini, lama lagi. Wadzim itaskin wa ghairu ma dzukir dan jazirkanlah dengan sukun. Ira yang jelaskan, wadzim itaskin wa harfu atfin. Idzim fi'lun ma fi'lun amr fi'lun amr. Jazama idzimu idzim. Wa fa'ilu dhamir mustatir fi wujuban. Takdiru anta bitaskin jarun wa majmu ta'nibi. Idzim bil fi'l. Wa ghairu ma dzukir dan selain yang disebutkan. Ya. Yeah. Iramnya apa ghairu? Mubtada marfu' ya bil ibtida wa ala tarkib dhamma wa huwa mudhaf. Ma di sini apa? Mausulah. Iya, mausulah. Mabni ala sukun bi mahalli jar mudhaf ilaih. Dzukir fi'lun ma'ud wa ghairu sighir wa naib fa'ilih mustatir fihi jawazan al huwa ya'ud ila. Selain apa yang disebutkan apa? Ma berarti nama itu aibnya. Nah, jumlah fi'il yang dzukir sila mausulah mahalala minal i'rab. Yanubu. Ini jumlah khabariyah. Jumlah fi'liyah khabariyah. Fi mahalli rafin khabar dari ghair. Selain tanda-tanda yang telah disebutkan, selain tadi apa? Fathah, dhamma, kasrah, sukun adalah tanda yang yanubu menggantikan. Ya. Nahu biasa i'rabnya seperti yang sudah lewat. Mubtada akhbar lil mubtada mahdud taqdiruhu wa dzalika nahu qaulika. Ya. Ada ya bisa sebelumnya aja. Ya. Atau dimungkin lafadznya ya berarti mudhaf ilaih karena kekuatan mufrad ja huwa ini namanya ini. Ja bagaimana i'rabnya ja? Fi'lun ma'a. Ya. Mabni al-fath. Ya kan? La mahala la min al-i'rab. Ah. Ja itu dengan diqasr ja-nya. Artinya ja'a, ya kan? Ya qasri ja'a. Kenapa diqasr di sini? Iya, juga itu ada alasan juga yang lain. Li anna al-hamzataini ini bisa digeser ke ini. Contoh ini. Kalau setelahnya hamzah lagi ini bisa di ada lughahnya. Li'anna al-hamzataini karena dua hamzah min kalimatain pada dua kata yang berbeda kalau bertemu. Idza tafaqata harakatan kalau harakatnya itu sama, ini kan ja'a akhu. Hurufnya sama, hamzah hamzah, harakatnya juga sama, iya kan? Betul enggak? Asalnya kan ja'a akhu. Iya. Li'anna al-hamzataini min kalimatain idza tafaqata harakatan jaza hadfu ihdahuma, maka boleh salah satu dibuang hamzahnya. Ini kata Al-Khudhari seperti qiraatnya Ibnu Amr, mithlu qiraati Ibnu Inas, saya tambahkan dari yang lain namanya, mithlu qiraati Ibnu Amr Ibnu Al-Ala seperti qiraatnya Ibnu Amr Ibnu Al-Ala dalam contoh ayat idza jaa ajaluhum lam yaja idza jaa ajaluhum. Sehingga kalau ada yang baca kayak gitu, dia kiraannya kira biasa yang masyhur itu. Ya kalau misalnya enggak paham, ada kiraannya. Jaa ajaluhum. Dia kiraannya Ibnu Amr demikian. Idza jaa ajaluhum. Ringan ya. Ini surat Al-A'raf. Dibaca demikian. Aku jelas itu fa'il marfu' an tarfi al-law niyaba an huma li anna min al-asma' as-sittah wa mudhaf wa huwa mudhaf ani mudhaf ila majrur bil ya li annahu jam' mudzakkar salim banun dalil ya wa mudhaf namir ya mudhaf ilay majrur itu bisa memungkinkan mu'rab bisa munsharif dan ghairu munsharif hukumnya boleh munsharif atau ghairu munsharif. Kalau di mungkin hai, hai yang bukan duduk, hai itu mudzakkar, maka dia unsur namir. Tapi karena dia hanya alamnya saja tidak ada taklifnya. Hai mana? Tapi kalau dia bermakna apabila, bukan unsur, bisa dua-duanya. Disebutkan itu rencana orang salah aku boleh jangan cek lagi. Ah, sebelum kita bersyaratnya, ada yang mau tanyakan? Ya, anwa'ul i'rab. Soal mesti difahami i'rabnya nanti. Nih. Saya penilaian itu dari ada dari ujian tulis, ada dari hafalan juga. Dari hafalan 30% dari hafalan plus i'rabnya. I'rabnya enggak hafal. Ya kalaupun ngerti hafal bisa gitu. Antum bisa mengorok dan sesama di sini, penting maksudnya di situ. Jadi antum hafal tentang i'rabnya. Kalau i'rabnya paham, maknanya itu enggak meleset. Ayo itu harus hafal kan. Ya. Anwa' i'rab arba'atun. Macam-macam i'rab ada empat. Ar-raf'u wan nasbu wal jar wal jazm. Rafa' nasb, jar dan jazm. Fa amma ar-raf'u wan nasbu ada bun rafa' li nasb. Fayashtariku fihi mal asma'u wal af'al, maka bersekutu padanya. Iya, masuk di dalamnya isim-isim dan fi'il-fi'il. Sudah ma'ruf ini bahasannya di kitab Jurumiyah. Nah, Zaidun yaqumu. Zaidun i'rabnya apa? Ha, sudah sangat tes Jafar, dia i'rab Zaidun yaqumu. Yaqum. Terus fa'iluhu alal fi cari fa'ilnya. Ya'ud ila Zaid. Terus Hasan, ya. Bukan fa'il ya Zaidunnya. Jelas Zaidun mubtada marfu, tandanya dhamma dan dhamma termasuk tanda rafa. Yaqumu fil mudhari' marfu dan dhamma, dan dhamma termasuk tanda rafa. Ya. Wa inna Zaidan lan yaquma. Fa inna Zaidan lan yaquma. Apa tadi, Rob? Inna Zaidan lan yaquma. Harfu nasbin wa tawkid Zaidan ismu inna mansub wa alamat nasbi ghairu akhirih ahsan lan yaquma nafin wa lan harfu nafin wa istiqbalin wa nasbin yaquma dan al-qarib mansub ila al-ma'na wa tasbih ala akhiri wa fa'iluhu maqduruhu. Terus wal jumlah al-fi'liyah fi ma'adrakun khabar khabar illa'i wa amma al-jarru fa yakhtassu bil asma' adapun jar maka ia khusus masuk pada isim-isim. Nahu bi Zaidin, contoh bi Zaidin, amma al-jazmu fa yahtassu bil af'al, maka dia khusus masuk pada fi'il. Contoh lam yadrib. Insyaallah ini jelas ya. Wa raf'u yakunu bi dhamma, dan raf'a itu bisa dengan dhamma. Ya. Wa nasbu yakunu bil fathah, dan nasab juga atau berrofa dengan dhamma, ini asalnya. Iya kan? Tanda asal dari rofa apa? Dhamma. Wal nasbu yakunu bil fathah, dan maksud tanda asalnya adalah fathah. Wal jarru yakunu bil kasrah, dan jar tanda asalnya adalah kasrah. Wal jazmu yakunu bis sukun, jazm tanda asalnya sukun. Wa ma'ada dhalika yakunu na'iban 'anhu, adapun selain tanda-tanda empat yang barusan kita lewatkan adalah tanda pengganti darinya. Tanda-tanda yang barusan kita lewatkan adalah tanda-tanda usul. Kama nabatil wawu 'ala dhammati, sebagaimana wawu menggantikan il dhamma pada asmaul khamsah atau asmaul sittah seperti pada lafaz akhu. Ya. Wal ya'u 'ala kasrah, dan ya juga menggantikan dari kasrah seperti pada bani. Karena jamak pada garis salih min qawli, seperti dalam ucapan An-Nadhim ja'ahu bani Namir wa sa'adkuru ba'da hadha mawadhi' niyabati, dan selain itu beliau akan menyebutkan tempat-tempat penggantian atau tanda-tanda yang menggantikan dari tanda-tanda usul. Tinggal 6 menit lagi. Silakan para penanya. Kalau tidak, ya lanjut. Apa? Iya, iya ya, sama, iya. Iya, pokoknya pertemuan dari sukun aja iya. Iya. Bahkan fi'il madhi juga kan qama ya, kalau disukun qam gitu. Pertemuan dari sukun juga. Iya kan? Apa? Ya bisa bisa, karena bisa jadi serupanya dari dengan ini gitu. Bisa macam, bisa dalam sisa keserupaan. Bisa lebih dari satu. Ya koma dia apa mabni di atas harf, mabni itu dia kenapa mabni yang harokat yang telah lewatkan dia menyerupai fi'il mudhari. Ya. Di sisi lain juga sekian-sekiannya juga kan kom, kalau seandainya disyukur ada seperti disyukur telah disyukur lagi, ya kan. Ya aku Mudhafilah. Iya, nama kabilah. Kalau nama kabilah berarti orang musyrif itu. Namira gitu ya. Namira. Kalau musyrif namirin. Hai. Ismul hai. Kampungan. Mudhaf tani itu mudhaf salim. Ibn Banul Banil. Yang lain? Bisa diulang yang lalu menjadi. Oh, bisa diulang. Pada ja aku bani namir gitu ya kaidahnya ya. Saya ulangi. Ja ini bi qasri ja dengan qasr jaa. Ini ada yang daruroh, ada yang memang bisa dikiaskan. Ini bisa dikiaskan kalau daruroh sih. Selain ini ya. Li'anna al-hamzatain karena dua hamzah min kalimatain yang ada pada dua kata yang berbeda. Idza tafaqata jika dua hamzah ini sama harakatan dari sisi harakatnya fathah fathah semua dhamma dhamma semua jaza hadfu ihdahuma maka boleh salah satu hamzahnya untuk dibuang untuk takhfif ya seperti qiraahnya Ibnu Amr Ibnu Ala pada contoh ayat Al-A'raf ja'ajaluhum idza ja'ajaluhum idza ja'ajaluhum. Jadi dalam contoh ini pembangunan bisa diboleh sekarang ya. Bunururah ya. Kalau durah sebenarnya itu selain ini bunururah. Untuk durah syari'i boleh. Bagaimana sudah kita lewatkan. Wa qasru dhil maddi tiraran mujma'u alaihi wal aksu bi khulfin yaqa'u. Wa qasru dhil maddi maqasru yang mad mandud lid itiraran mujma'u karena darurah biar ya disepakati bolehnya. Sebaliknya memadkan yang maksud boleh tapi ada khilaf. Kalau ini boleh ini. Seperti ini bisa digaskan. Kalau ini Ja'a Ahmad boleh juga. Ja'a Ahmad boleh enggak? Ja'a Ahmad boleh enggak? Ja'a Ahmad boleh kenapa? Pertama dulu Hamzah kata dua kata yang berbeda harokatnya sama ya. Mulai ada yang ketinggalan kurang paham orang menjadi ulang tak ulang Mar gimana Mar terus meraja dihafalkan iramnya apa yang harus nanti akan dengan menghafalnya dihafal afianya hafal i'rabnya anda sudah terlatih di i'rabnya dengan tahu i'rabnya menerjemahkan hasilnya bisa mudah ungkapannya bisa terjemahannya bisa lafzi dan terlat gitu ya bisa dimaknawi secara makna yang penting i'rabnya itu sudah ketahuan maksudnya sudah kalau ada pertanyaan lain kita sudah sampai sini. Insyaallah baik berikutnya pembahasan i'rab wal asma' wa sifat kita akan bahas pada kesempatan berikutnya di sini. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.